Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah Al-Bukhari rahimahullah, Babul Jahri fil Maghrib. Bab yang menerangkan tentang bacaan jahr terdengar dalam salat Maghrib. Membaca dengan jahar dalam salat Maghrib tidak ada khilaf. Nah, barakallahu fikum. Salat Maghrib termasuk salat yang dijaharkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi من أثبت الناس في الموطأ. قال أخبرنا مالك. مالك ابن أنس. عن ابن شهاب الزهري. محمد ابن مسلم. أبو بكر. ثقة حافظ متقن. متفق على جلالته عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم صحابي الحديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. Kata Jubair bin Mut'im, saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam surat Maghrib dengan surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu' wal bahril masjur, termasuk tiwal mufassal. Beliau mendengar ini tatkala keimanan menancap pada hati, awal pertama kali menancap keimanannya kepada hati beliau. Dalam riwayat beliau masih musyrik ketika itu. Datang kepada tawanan-tawanan Badar. Lalu mendengar surat ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai ke pada ayat Am kulliku min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu, apakah mereka yang menciptakan? Nah, kata Jubair bin Mut'im, qalbi yatir, hampir-hampir saja hatiku terbang ketika mendengar ayat ini. Hadis ini dijadikan oleh ulama, dijadikan dalil oleh ulama hadis, wastudilla bihi ala sihhati ada'i ma tahmiluhu rawi fi halil kufri. Hadis ini dijadikan dalil tentang sahnya menyampaikan hadis dari hadis-hadis yang didengar oleh seorang rawi ketika dalam masih kafirnya. Boleh kemudian setelah Islam diriwayatkan. Nah, wa kadzalika al-fisku idza adahu fi hali al-adalah, demikian juga seorang mendengar hadis ketika dalam keadaan fasik. Kemudian dia sampaikan, namun setelah dia memiliki sifat adalah, Muslim, akil balik, salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah, adil. Walaupun dia ketika dia mendengarnya adalah masih fasik, kemudian dia sampaikan hadis tersebut ketika dalam keadaan memiliki adalah. Nah, maka hadis ini termasuk dijadikan dalil. Bolehnya meriwayatkan dengan demikian. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat maghrib sudah beberapa surat yang dibaca yang kita lewati yang menerangkan qiraah dalam sholat maghrib, bacaan-bacaan yang panjang. Kemarin disebutkan Rasulullah membaca surat yang paling panjang dari 7 surat Al-An'am sama Al-A'raf. Dalam hadis Ummu Fadl, dan Rasulullah membaca surat Al-Mursalat Urfa. Dalam hadis ini Jubair bin Mut'im, dalam surat maghrib Rasulullah membaca surat At-Tur. Dalam lafaz yang lain membaca surat Muhammad. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah ya dhalla amalahum. Nah. Sehingga kata Ibnu Dakiq Al-Aid, istamara al-amal ala tatwiril qira'ah fi subhi wa taqsiriha fil maghrib. Kata Ibnu Dakiq Al-Aid, terus berjalan beramal dengan memperpanjang bacaan dalam salat subuh dan memendekkan bacaan dalam salat maghrib. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal haqqu indana anna ma sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik wa thabatat muwadhabatuhu alaih fahuwa mustahab. Nah, menurut Hafidz Ibnu Hajar, yang benar di sisi kami apa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bacaan, dalam qiraah, dan Rasulullah SAW muwadhabah terus menerus bacaan tersebut, maka hal itu termasuk sunnah. Wa ma lam tasbut muwadhabatuhu alaihi fala karahata fihi. Nah, hadis-hadis yang tidak yang menerangkan tidak terus-menerus Rasulullah SAW membaca sebuah surat, tidak ada kemakruhan padanya. Nah, karena Imam Malik mengatakan makruh membaca surat yang panjang dalam sholat maghrib, seperti At-Tur dan Al-Mursalat. Nah, bagaimana diukirkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Tirmidzi dzaka dzukira an Malik annahu kariha ay yaqra fil maghrib biswar attiwal nahwa at-tur wal mursalat. Kata Tirmidzi, disebutkan dari Imam Malik bahwa Imam Malik memakruhkan membaca dalam salat maghrib surat-surat yang panjang seperti surat at-tur dan mursalat. Padahal ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Imam Syafi'i, la kala akrahu dzalik. Ala bal astahibbu. Kata Imam Syafi'i, saya tidak memakruhkan membaca surat yang panjang dalam salat maghrib, bahkan saya mensunahkannya. Kama naqala al-Baghawi fi syarh sunnah li Syafi'i. Nah, jadi apa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca di sana. Nah, maka tidak ada kita mengatakan makruh. Cuma banyak hadis, ada yang 6 dari hadis-hadis yang telah kita lewati, hadis panjang-panjang, bahkan yang mengatakan dalam sholat maghrib bacaan pendek, hadis-hadisnya sebagian ada yang lemah, seperti dalam hadis Abdullah bin Umar. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar dalam salat maghrib membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tapi dalam syaratnya maklul, ada berilat. Yang sahih membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam salat sunnah. Nah, yang mahfuz salat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, Wallahu ta'ala, insyaAllah kita sempurnakan dalam pada kesempatan yang lain tentang syarah di sini. Nakta fi biadal qadar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.